Mitra bisnis dalam tulisan di koran internet yang bertajuk Skandal Bank Century, Mengapa Begitu Banyak Menimbulkan Keresahan dan Kemarahan, Kwik Kian Gi memaparkan secara padat dan terperinci berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kasus Bank Century. Menurut Kwik Kian Gi, sejak awal berdirinya Bank Century, berbagai pelanggaran telah dilakukan oleh pejabat-pejabat terkait, sehingga tiga bank rusak bisa bergabung dan bersatu menjadi Bank Century. Untuk membahas seperti apa detail dari tulisan Kwik Kian Gi, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, dalam tulisan Bapak terbaru di koran internet, Bapak membuat rangkuman tentang kasus Bank Century. Apa benar begitu, Pak? Iya, saya sekarang bisa membacakan kalau mau. Sejak lahirnya ini yang dilanggar, setelah itu ini yang dilanggar, setelah itu ini yang dikerokoti. Bisa saya ceritakan. Ini sudah saya bikin enak dibaca gitu. Bisa sedikit Bapak ulas, apa saja pelanggaran yang terjadi dalam kasus Bank Century, Pak Kwik? Loh, ini ya, misalnya ya. Jadi Bank Century on merger pada tanggal 21 November 2001, BI memberikan persetujuan prinsip untuk akuisisi walaupun Cinkara tidak memenuhi syarat. Satu, tidak melakukan publikasi akuisisi oleh Cinkara. Dua, tidak adanya laporan keuangan Cinkara 3 tahun terakhir. Tiga, tidak ada rekomendasi oleh pihak berwenang di negara asal Cinkara. Padahal ini semua disyaratkan. Toh, diberi izin prinsip. Pada tanggal 5 Juli 2002, BI memberikan izin akuisisi walaupun terjadi pelanggaran sebagai berikut. Satu, pada CIC terdapat surat-surat berharga fiktif senilai $25 juta yang melibatkan Cinkara. Dua, surat-surat berharga berisiko tinggi tidak dilakukan penyisihan. Seandainya itu dilakukan penyisihan, maka karirnya menjadi negatif tapi tidak dilakukan. Dan BI juga tidak mensyaratkan. Pembayaran kewajiban General Sales Management 102 dan terjadinya penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah besar sehingga Bank Century kesulitan likuiditas dan melanggar posisi devisa neto. Nah, itu juga tidak diapa-apakan, didenda, tapi 11 miliar, aturannya 22. Dalam Bank Piko, terdapat kredit macet kepada PT Texmaco yang macet, yang kemudian ditukarkan dengan medium term note dari Dresdner Bank yang tidak memiliki note rating, sehingga bank wajib membentuk PPAP itu penyisian, penyusutan, atau penghapusan. Tidak dilakukan. Kalau itu dilakukan, sudah negatif sejak itu. Gitu. Pada tanggal 6 Desember 2004, BI memberikan izin merger menjadi Bank Century. Walaupun melanggar peraturan, bentuk pelanggaran 4. 1. Surat-surat berharga CIC yang macet yang kebelanjar. Fit and proper test atas RAR itu aparat sivil loh ya. Salah satu pemegang saham tidak lulus, ditunda pidananya dan tidak diproses lebih lanjut. Tidak pernah dari Pak Dewan Gubernur terus sampai berlembar-lembar. Ini sudah saya sistematisir semuanya. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.